Mohon penjelasan mengenai i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Kapan kita mulai dan kapan keluar dari masjid? Kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat i'tikaf menurut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam. I'tikaf itu adalah luzum al-mar'i fil masjid. Tinggalnya seseorang di masjid. Dari masjid-masjid Allah tabaraka taala. Berkenaan tentang 10 hari terakhir, di antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beriktikaf. Dan ini adalah amalan yang mulia yang tujuannya adalah untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, berijtihad baik di siang hari maupun di malam hari, khususnya di malam hari. Dianjurkannya untuk menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah agar kemudian seorang mengharapkan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka apabila seorang hendak memulai i'tikafnya secara sempurna selama 10 hari, 10 terakhir di bulan Ramadan, maka dia memulai i'tikafnya pada saat terbenamnya matahari di tanggal yang ke-20 Ramadan. Begitu memasuki 21 Ramadan. Nah, masuki 21 Ramadhan, maka pada hari yang ke-20 dia bersiap-siap. Begitu terbenam matahari berarti telah menunjukkan masuknya tanggal 21. Maka di saat itu dia sudah berada di masjid. Ya, dia sudah berada di masjid. Sebelumnya dia hendaklah mempersiapkan untuk membuat semacam kemah, ya, yang menjadikan sebagai mu'takafnya, tempat dia. Yang afdal masing-masing sendiri-sendiri, ya, agar kemudian itu lebih memfokuskan dia dalam beribadah, tidak membuat satu tempat terus ngumpul di situ. Nah, ya, ada lagi yang i'tikaf ngumpul di situ putar film lagi. Nah, ini juga masalah, ya. Nah, ada yang tertawa macam-macam, kegiatan mereka tidak diisi dengan ibadah, seakan-akan itu menjadikan waktu untuk memperbanyak ngerumpi. Jadi kebetulan itu tempat bertemu, ya, maka semakin banyak ngerumpinya. Maka ini ma'asyiral akhwat rahimakumullah, tujuannya adalah untuk beribadah. Pada tanggal 20 terbenam matahari dia masuk ke dalam masjid, tapi belum masuk ke tempat i'tikafnya, namun dia sudah berada di masjid dan tidak keluar dari masjid kecuali apabila ada hajah yang mendesak. Kapan dia masuk ke dalam masjid, ke dalam tempat i'tikafnya? Ketika dia selesai mengerjakan salatul fajr. Begitu selesai mengerjakan salat subuh pada hari yang ke-21, maka dia pun masuk ke dalam tempat i'tikaf, memulai i'tikafnya. Maka yang dianjurkan bagi dia adalah memperbanyak zikrullah, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak mutala'ah, apakah menuntut ilmu, ya, belajar juga termasuk di antara amalan yang mulia dalam beri'tikaf. Nah, walhasil yang dianjurkan adalah memperbanyak ibadah, ya, sholat sunnah, ya, dan yang seterusnya. Apakah di siang hari, sholat duha dan yang lainnya, sholat rawatib, demikian pula di malam hari dengan menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak keluar dari masjid kecuali apabila ada hajah, hajatul insan. Seperti apa, ikhwan? Seperti seperti buang air, ya, besar, buang air kecil. Nah, kalau tidak ada yang mengantarkan makan, ya tentunya keluar, makan di luar. Nah, ya, minum di luar atau ada kebutuhan yang lain. Ya, intinya adalah seorang memfokuskan diri untuk ibadah. Wallahu ta'ala alam.